Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat Al-Mulk. Ini ada riwayat di dalam tafsir Qurtubi ini, bahwa man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk kulli lailah, tiap malam, lam yadurruhu al-fitan, tidak memadaratinya al-fitan, fitnah, atau terselamatkan dari fitnah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Allah tabarakalladzi, dialah Allah zat yang maha pemberi barokah. Alladzi, yang biyadihi, di tangannya, di dalam kekuasaannya, al-mulku, seluruh kerajaan. Wahuwa, dan dia Allah itu, ala atas kulli, tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadirun, dia Allah maha kuasa. Alladzi, dia Allah zat yang khalaqa, telah menciptakan, al-mauta, kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kepada kalian. Ayyukum, siapa-siapa di antara kalian. Ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Wahuwa, dan dia Allah itu, al-aziz, zat yang maha gagah. Al-Ghafur, zat yang maha pengampun. Alladzi, dia Allah zat yang khalaqa, telah menciptakan. Sab'a samawatin, 7 langit. Tibaqan, secara bertingkat. Artinya langit itu susunannya ke atas ya, bertingkat. Ma tidaklah taro engkau melihat. Fi khalqir rahman, di dalam penciptaan ar-Rahman itu. Min tafawud, dari tafawud ini di sini diartikan cacat atau kurang. Farji'il basor, maka ulangilah al-basor, melihat. Hal adakah taro engkau melihat min futurin, dari futur. Futur itu syakok, syakuk, yaitu retak. Sampai di sini. Di sini, Bapak Ibu sekalian, Allah menyebut dirinya itu tabarok. Allah zat yang memberi barokah. Barokah itu secara bahasa artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita banyak mendoakan orang lain atau banyak didoakan oleh orang lain, semoga engkau mendapatkan barokah, berarti semoga engkau mendapatkan tambahan kebaikan ini. Atau kita mendoakan semoga engkau mendapatkan barokah, berarti tadi ya, semoga kita mendoakan, semoga dia mendapatkan banyak kebaikan. Barokah ini tidak mesti banyak. Jadi barokah itu tidak mesti banyak. Banyak tidak berbarokah, ada sedikit tidak berbarokah, tapi ada sedikit tidak berbarokah. Nah sekarang bagaimana agar hidup kita ini berbarokah? Ya artinya bagaimana agar hidup kita itu menambahkan, bisa menambah kebaikan terus? Maka diantaranya ya kita tetap berada di dalam cara-caranya Allah. Jadi selama manusia ini tetap berpegang kepada tali-tali Allah, memegang kepada kebaik, memegang kepada kebenaran syar'i, maka insya Allah hidupnya berbarokah. Kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Di antara maksud atau di antara kebaikan di dunia, ini ulama-ulama tafsir menafsirkan ar-rizqul mubarakah, rezeki yang diberkahi. Jadi rezeki yang diberkahi tidak harus tadi, tidak harus banyak. Ada orang dikasih rezeki yang banyak tapi tidak berbarokah, sehingga rezeki yang banyak itu merasa kurang terus. Enake nggih kaya ngombe banyu segoro katane gitu nggih. Enake mung ngelak tok, kurang tok. Lah ini di antaranya penyebabnya mungkin rezekinya tidak berbarokah. Anak loro ora ditemok dokter spesialis enggak mari nggih. Titik-titik ragat, dikit-dikit uang dan sebagainya, ini bisa jadi karena rezeki tidak diberkahi. Kesehatan yang berbarokah, kesehatan yang dengan kesehatan itu bisa menambah kebaikan. Mungkin banyak orang yang sehatnya melebihi kita, tetapi dia kesehatannya tidak diberkahi. Sehat untuk jadi centeng diskotik. Nah, dia apa, sehatnya tidak bermanfaat. Tidak bisa menambah kebaikan. Dikasih kesehatan untuk maksiat. Nah, ini rezeki apa? Kesehatannya tidak berbarokah. Kemudian ada juga darul mubarokah, rumah yang diberkahi. Rumah yang di dalamnya banyak digunakan untuk menambah kebaikan. Nah, maka mari kita bertabaruk kepada Allah, meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita haram hukumnya minta barokah kepada orang yang telah meninggal. Kita datang ke kuburan, datang, "Mbah, ini kula nyuwun rezeki kula dikathahke. Saya minta rezeki saya diperbanyak." Lah kita mintanya ke kuburan, maka ini hukumnya haram. Jadi singkatnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita dimohon atau kita diminta agar kita itu banyak memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tabaruk, makna barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya ya kita agar taat kepada Allah. Insya Allah dengan kita itu taat kepada Allah, mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, hidup kita ini berbarokah, hidup kita itu tertata. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya, di tangan Allah itu al-mulk, kerajaan. Jadi seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Malikul Malik, raja di raja. Allah itu zat yang menggenggam seluruh alam raya ini. Allah zat yang menguasai seluruh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan kekuasaan yang ada di langit, kekuasaan yang ada di bumi, tidak boleh melebihi dengan kekuasaannya Allah. Ketika seseorang membuat aturan, boleh. Tapi aturan apabila bertentangan dengan aturannya Allah, maka aturan itu dalam bahasa hukum gugur demi hukum. Ya. Pak Gubernur membuat aturan bertentangan dengan aturannya Presiden. Maka dengan sendirinya yang gugur itu adalah aturannya Gubernur. Pak Lurah membuat aturan kok bertentangan dengan aturannya Bupati. Maka enggak bisa aturan Bupati dikalahkan dengan aturannya Pak Lurah. Lah, manusia juga begitu. Manusia boleh membuat aturan. Tapi raja di raja di alam ini adalah Allah Ta'ala. Maka kalau ada aturan manusia yang bertentangan dengan aturannya Allah, maka dalam bahasa hukum tadi gugur demi hukum. Tidak boleh itu ditaati, tidak boleh itu dilaksanakan karena bertentangan dengan aturannya Allah. Tapi apabila itu tidak bertentangan dengan aturannya Allah dan itu ada kemaslahatan, ini boleh-boleh saja. Ya misalnya kita naik sepeda motor, naik mobil, di jalan ada lampu merah. Ya kita disuruh berhenti, berhenti. Tidak boleh ning Al-Qur'an ra ono gitu. Di sunah enggak ada. Kita nikat cekel polisi, mana dalilnya, Pak? Kalau lampu merah itu harus berhenti. Ning Al-Qur'an ra ono gitu. Nah, ini salah gitu. Ya, karena aturan ini tidak bertentangan dengan aturan Allah, tidak bertentangan dengan aturan Rasul, dan mungkin itu nilainya ada banyak, bahkan kemaslahatannya ada bahkan banyak. Nah, tapi kalau ada entah itu siapa saja membuat aturan enggak boleh sholat, atau yang perempuan enggak boleh pakai kerudung. Nah, ini misalnya entah itu di perusahaan, entah itu di instansi tertentu, ya maka ini tadi aturan itu gugur demi hukum tadi. Jadi itulah Allah itu Malikul Malik, raja di raja. Nah, setiap raja itu punya wilayah. Wilayahnya Allah ya seluas langit tanpa batas ini. Langit dan bumi dan seluruh alam raya ini. Setiap raja punya tentara. Allah menyebut tentaranya Allah adalah para malaikat. Setiap raja punya rakyat. Ya, rakyatnya Allah atau hambanya Allah ya seluruh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Lah kalau kita ingin menjadi rakyat yang baik, mari kita taat kepada Allah Ta'ala agar kita disebut menjadi rakyat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-mulk. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan al-mulk itu adalah biyadihil mulku yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'ti wa yumni. Allah itu zat yang yu'izzu may yasha, yang memuliakan orang yang Dia Allah kehendaki, wa yudhillu may yasha, dan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Allah meninggikan orang yang dikehendaki. Ditinggikan dengan apa? Dengan kemuliaan iman. Tapi juga Allah zat yang merendahkan manusia dengan diberikan kekafiran atau diberikan kekufuran. Yuhyi wa yumit, dan Allah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Ada raja kafir, ya itu kalau nggak salah saya ingat Namrud, ya. Namrud atau Fir'aun, ya saya lupa itu. Jadi dia mengatakan bahwa saya juga bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Memanggil dua napi, dua narapidana, yang satu dibunuh, nah ini saya bisa mematikan. Terus yang satunya tidak dibunuh, nah saya bisa menghidupkan. Nah, kemudian dikatakan Nabi Ibrahim kalau nggak salah itu, coba kamu pindahkan terbit matahari dari barat. Jadi Allah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, wa yughni wa yufkir, dan Allah zat yang mengayakan, yang memiskinkan. Kaya miskin itu tidak bergantung kepada strata pendidikan. Yen S3 mesti sugih atau luwih sugih daripada S2, belum tentu. S2 luwih sugih daripada S1, belum tentu. Wong ra sekolah luwih melarat daripada wong sekolah juga belum tentu. Rezeki kaya miskin itu yang ngasih adalah Allah, dan itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang diberikan kekayaan, ada orang yang diberikan miskin apa kecukupan. Cukup. Nanti bisa dibuka di surat An-Najm, ya. Allah tidak ngasih kemiskinan, tapi Allah ngasih kecukupan. Jadi ada Allah ngasih di dunia, Allah berikan hidup, mati, laki-laki, perempuan, kemudian menangis, tertawa. Tapi yang kaya, Allah tidak kaya dan miskin, tidak, tapi kaya dan kecukupan. Karena miskin itu tidak pemberian Allah, miskin itu adalah karena salah pola hidupnya dari kalangan manusia itu sendiri. Tapi Allah memberikan kepada manusia itu wis cukup nek jane. Bisa jadi karena dia merasa tidak cukup, akhirnya dia menjadi miskin tadi. Bisa jadi pola hidup yang salah, didit 5000 prei, kok mboten kerja pak, terus didit 10000, nah gitu, itu pola hidup yang salah. Atau didit 2 juta, sing dilirik rego sing di atas 5 juta, ya akhirnya tombok terus gitu. Nah. Kemudian wa yu'ti wa yumni. Allah juga zat yang memberi, Allah juga zat yang menahan. Yang jatah kita hari ini dapatkan rezeki, maka tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Sebaliknya yang jatah kita hari ini ditahan rezekinya, ya tidak bisa dioyak-oyak ketong-ketong, enggak bisa. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Tidak ada zat yang, tidak ada satupun makhluk yang bisa menentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh makhluk ini, manusia, jin, dan seluruh apa yang ada di langit, yang apa yang ada di bumi, semuanya berkumpul jadi satu, bersekutu jadi satu untuk mengkudeta Allah, untuk menurunkan kekuasaannya Allah, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya sedikit pun. Ini Allah itu maha kuasa, termasuk di dalam mengatur kehidupan kita ini, termasuk di dalam memberikan rezekinya, memberikan ketentuan-ketentuannya kepada kita ini. Maka kewajiban kita, bapak-bapak, ibu sekalian, untuk kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, dia Allah zat yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ini ditafsirkan penafsiran pertama, khalaqakum lil maut wal hayat. Allah menciptakan kalian itu sebab-sebab kematian dan sebab-sebab kehidupan. Sebab kematian itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab pun juga Bisa. Allah juga bisa menciptakan sebab-sebab kehidupan. Tapi banyak diartikan bahwa al-maut wal-khayat ini Allah menciptakan kematian di dunia dan al-khayat di akhirat. Jadi al-maut ini bahwa dunia itu sifatnya fana, mati. Apa yang ada di dunia itu semuanya adalah nanti akan sirna. Gitu ya. Wal-akhirat, dan untuk di akhirat itu sifatnya adalah hidup. Di akhirat itu sifatnya adalah kekal. Orang yang hidup di neraka juga tetap hidup terus, tidak ada kematian. Orang yang hidup di surga juga tidak ada kematian, kekal semuanya. Sementara di akhirat, di dunia ini semuanya berupa terbatas. Sak penak-penake wong ning donya niku sampun nanti ngrasake rekoso. Sak rekoso-rekoso ning donya paling tidak sedina rong dina dia pernah tersenyum. Nggih, mboten enten kok ning donya niku 70 taun besengut mawon nesu terus mboten enten. Pasti pernah dia itu merasakan tertawa. Nah, dan enggak ada orang sing paling penak ning donya itu guyu terus ora tau susah, itu enggak ada. Itu sifatnya dunia itu kayak gitu itu. Dan kalau kita telah lebih lanjut, dunia itu penake niku ketika kita lagi bermimpi. Ketika kita impikan, ketika belum punya motor, di motor itu penak ya. Orang ngepit bendino kesel itu nggih. Terus luwih cepet dan sebagainya. Ketika sudah punya motor, kok ya biasa ya. Kadang-kadang keras sempat ngelapi barang. Ya, itu. Ketika dulu rum dibujo, wah enak dibujo iki ya. Duwe mesin cuci gratis gitu nggih. Rono mrene nek sing ngeterke yen sing putri nggih. Rono mrene iso gandengan gitu. Bareng di bojo kok ya mumet ya. Nah. Jadi dunia itu penake ketika kita impikan. Maka bapak-bapak, agar dunia ini tidak hanya berharga semacam itu, maka di dalam hidup ini, mari setiap kehidupan kita, kita bingkai dalam ibadah. Kita kepengen membeli motor, jangan hanya golek penai. Kita membeli motor itu dalam rangka kita untuk berniatan ibadah. Dinggo ngaji gen cepet, dinggo apa, untuk khidmat, untuk amal soleh, biar lebih penak dan sebagainya. Diniatkan ibadah. Nanti kalau kita buka di surat Al-Imran ayat 14, tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsirnya nggih. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya itu, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ketika seseorang, di antara tafsir penafsirannya nggih, ketika seseorang itu membeli kendaraan itu bisa bernilai tiga. Haram, mubah, dan ibadah. Gitu nggih. Ketika kita bernilai ibadah, kapan itu? Ketika kita membeli kendaraan, tujuannya itu untuk ibadah. Tadi, tak tunggu kendaraan, biar nanti saya ining ngaji lebih cepat, untuk amal soleh lebih cepat, dan sebagainya. Tinggu ngeterke ustad, tinggu ngeterke itu maka ini bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, kita membeli bensin untuk kendaraan itu untuk ganjaran. Ngelapi kendaraan untuk ganjaran. Kita menserviskan kendaraan dapatkan pahala dan seterusnya. Tapi ada orang yang membeli kendaraan tujuannya untuk memperlancar usaha. Maka ini hukumnya mubah. Mubah itu ya ora entuk dosa mboten angsal pahala ini. Tapi ada orang yang membeli kendaraan untuk maksiat, untuk pamer, dimodifikasi di nggih. Sedemikian rupa profesor Jepang lu sing rancang ngasih sirai botak nggih. Untuk Indonesia dimodifikasi wis disawang ora penak blas ora boleh ditumpaki nggih. Nah niku profesor ngasih nangis itu nggih mungkin nggih. Gini-gini sing mikir ngasih sirai cumleng ning Indonesia di terus ben malam minggu dipamer-pamerkan di jalan-jalan besar. Dinggo sombong-sombongan. Maka kalau orang punya niatan beli kendaraan semacam itu niatan sombong atau keinginan sombong saja, maka dia ngelapi kendaraan untuk dosa itu. Jadi menserviskan dalam rangka itu ya untuk dosa. Nah ini maka ini, agar kehidupan kita itu tidak hanya mubah tadi bernilai ibadah, kita kemas semuanya itu dalam rangka kita taat, kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Hukum nikah itu hukum asalnya adalah mubah. Neng apa nikah? Patuti wong ya nikah toh Pak. Itu gila, itu hukum asal. Tapi kalau kita itu niatkan ibadah, maka itu bernilai ibadah. Kanjeng Nabi nikah, ya kita nikah. Maka itu bernilai ibadah. Ini ya. Jadi apa saja monggo kita niatkan untuk ibadah. Kemudian masih dalam kaitannya alladzi khalaqal mauta wal hayata dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapa yang terbaik amalnya. Ibn Abbas menafsirkan kata ahsanu ini diartikan ikhlasu, yaitu orang yang paling ikhlas. Itu khalaso isim tahdilnya, ikhlasu paling ikhlas, kabaro akbaru paling besar. Nah, ahsanu paling baik amalnya, maksudnya ikhlasu amalnya, karena amal itu terbaik adalah paling ikhlas. Nah ini. Kita mungkin duduk di sini, atau orang itu sholat, dijanjikan pahalanya 27 derajat. Semuanya sama, pahalanya 27 derajat. Tetapi bobot 27 derajat itu antara satu orang dengan orang lain mungkin bisa berbeda. Tergantung apa? Tergantung keikhlasannya. Nah ini. Ada dua truk sama-sama volumenya sama, jenisnya sama, keluaran pabriknya sama. Yang satu membawa pasir, yang satu membawa kapas. Melewati jembatan timbang, maka bisa dipastikan yang lebih berat adalah yang membawa pasir. Nah ini. Lah begitu juga kita sholat, semuanya dapatkan 27 derajat secara berjamaah tadi. Tetapi bobotnya itu nanti yang bisa berbeda. Padahal kita nanti di akhirat yang kita butuhkan bukan hanya banyaknya amal, tapi beratnya amal. Nah ini. Jadi fa'amma man sakulat mawazinuh, maka ada pun orang yang berat timbangannya, bukan banyaknya timbangannya ya, tapi berat timbangannya. Nah, untuk bisa kita memperberat timbangan, maka mari kita itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Asal katanya khalaso, murni, bersih. Kalau di dalam surat An-Nahl itu kholison sa'igon lisyaribin. Madu itu makanan yang, minuman yang murni, segar, lisyaribin untuk orang yang meminumnya. Nah. Jadi ikhlas. Apakah sekarang pertanyaannya gini, kalau kita itu beribadah kepingin masuk surga, atau seseorang beribadah agar terhindar dari neraka, apakah itu disebut ikhlas? Kan berarti bukan karena Allah. Ada yang berargumen kayak gitu, tapi karena kepingin masuk surga. Lah kan ini enggak ikhlas ini. Ada niatan lain. Nah, nanti kalau kita buka di surat Ar-Ra'du, salah satu ciri orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mau berpikir yaitu dimasukkan dalam surga, di antaranya adalah ya khafuna su'al azab, karena mereka takut buruknya siksa. Lah di sini menunjukkan bahwa kita beribadah karena takut kepada neraka itu diperbolehkan. Beribadah kepingin masuk surga itu diperbolehkan. Karena apa? Surga neraka itu janji dan ancaman dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Beda kalau, wah aku tak sholat, gentikei anak wedok, nah, itu ya. Jejer ning calon mertua. Lah maka ini sudah tidak ikhlas lagi ini. Ya jadi kita boleh, walaupun ini sebagian muslimin berpendapat tidak boleh, itu tidak karena Allah itu. Ya. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, boleh kita ibadah karena takut neraka itu boleh ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita itu dari awal itu ikhlas, kemudian kita dipuji-puji orang, terus kita senang dengan pujian itu, apakah itu merusak ibadah kita? Nanti bisa kita buka di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Jadi di sana asbabun nuzulnya, ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu senang sedekah. Saya itu senang silaturahim. Dan kemudian dengan kesenangan saya ini, saya betul-betul dalam melakukan dua hal itu mengharap keridhaan Allah. Tapi di tengah jalan, saya itu banyak dipuji. Wah, kamu ahli sedekah. Kamu senang silaturahim. Jadi banyak orang memuji. Fayasiruni. Dan saya senang dipuji itu. Maka dengan pujian itu dan saya senang, apakah itu menggugurkan pahala saya? Maka turun surat Al-Kahfi di antara ayat terakhir. Faman kana yarju liko ana, gimana ya? Liko arobi fal yakmal amalan sholihan wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahadan, gitu nggih. Maka siapa yang mengharap bertemu kepada Allah, fal ya'mal amalan sholihan, maka adalah dia itu beramal dengan amal yang soleh. Lah itu kaitan dengan tadi, kalau dari awal itu dia ikhlas karena Allah, ada sunnahnya, maka itu akan ada diganjar oleh Allah. Tapi wala yusrik bi ibadah, janganlah engkau berbuat syirik dalam beribadah. Syirik dalam beribadah di situ maksudnya riya dalam ibadah, karena riya itu adalah syirik kecil gitu. Kalau dari awal itu riya, maka sudah tidak ada nilai pahalanya. Maka kemudian nanti kita gabungkan dengan keterangan dari Rasulullah bahwa orang yang beramal untuk lillah, kemudian di tengah jalan ada orang yang memujinya, selama dia tidak menjalani, tidak melakukan kesombongan, maka kata Nabi itu adalah kebaikan yang dicicipkan oleh Allah kepada dia dan tidak mengurangi pahalanya nanti di akhirat. Ya artinya kita enggak masalah kalau kita itu beramal terus ada orang memuji kita, ya kita senang dengan pujian itu fitrahnya manusia ya. Ini yang kemudian ketika dipuji, kemudian kita katakan, ya siapa dulu? Nah, gitu, gitu. Terus dia gembede, dia sombong. Nah ini, na'udzubillahimin, dali. Maka dalam perkara ini, ulama membagi tingkatan itu menjadi, keikhlasan itu menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, minal awal, dari pertama, tengah-tengah, dan akhir, itu ikhlas terus. Ya, ikhlas terus. Ini yang tingkatan paling tinggi. Jadi kita beramal dari awal ikhlas, di tengah jalan ikhlas, sampai akhirnya kita ikhlas. Kemudian kedua, dari awal ikhlas, di tengah jalan ada niatan lain, tapi kita mampu mereview lagi, dandani lagi, didandani niatan kita. Terus kita kembali kepada niatan awal tadi. Sampai akhirnya. Maka ini levelnya sama dengan yang pertama. Pahalanya berat timbangannya. Ketiga, dari awal ikhlas, di tengah jalan ada niatan lain, sampai akhirnya, maka kita tetap mendapatkan pahala, tapi bobot keikhlasannya, bobot amalnya itu berkurang, berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang keempat, dari awal sudah ada niatan ganda. Nah, inilah yang disebut dengan berbuat syirik atau menggandakan di dalam amalan. Ini yang tidak direken, tidak diganjar oleh Allah. Jadi dari awal niatannya ganda, sampai tengah, sampai akhir niatannya ganda, itu maka Allah tidak menilai pahala tersebut, tidak mencatat sebagai pahala. Maka dalam perkara ini, bapak-bapak, Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjaga keikhlasan lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Nggih, beramal cul wis rampung, ning jaga keikhlasan ini yang sulit. Kadang-kadang kita tidak cerita-cerita, ning ceritane 7 tahun mendatang. Nah, nggih. Dhisik ning aja ngomong-ngomong lho ya. Nah, gitu nggih. Atau kadang-kadang ditulis di status sosialnya, alhamdulillah 11 rakaat sudah saya jalani. Ditulis di apa itu? Komentar statusnya itu ya. Alhamdulillah 11 rakaat saya bisa beramal secara rahasia. Emang itu. Nah, jadi menjaga keikhlasan ini lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Karena ini butuh waktu yang panjang. Atau ketika kita beramal, misalnya ngasih kepada seseorang, jadi dirahasiake. Lah seseorang itu berbuat tidak baik kepada kita, lah kita ngungkit-ngungkit. Wendi sik nek jadi ki rahasia, nganyel ki akhirnya tak bongkar. Sing bantu kowe ki aku lho. Naudzubillah. Maka mari di sini tadi ya, ahsanu amala. Kita diajak untuk berlomba-lomba untuk memperbaiki amal kita, yaitu yang paling ikhlas di antara kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini senantiasa bisa menjaga keikhlasan? Untuk bisa menjaga keikhlasan, mari satu, berubah suasana, tidak berubah amal. Ini. Wayain didit akeh yo ngamal, wayaran didit nggih ngamal. Nah, ini. Waktunya kita longgar, kita juga beramal. Waktunya kita sibuk, juga kita beramal. Kemudian yang kedua, mari kita ini seneng meniadakan diri. Artinya meniadakan diri itu tidak kepingin terkenal, tidak kepingin dilihat banyak orang. Nah, ini ya caranya diantaranya banyak beramal ketika orang lain tidak tahu. Perbedaan orang yang hatinya, mindsetnya ke politik dengan orang yang mindset hatinya di agama. Kalau sifat politik itu memunculkan diri. Orang politikus itu pengikuti 10 we gambare 2000. Nggih, tiap-tiap pohon ditempel gambarnya itu nggih. Setiap beramal kudu golek wartawan. Nah, itu orientasinya ke politik. Karena memang politik sifatnya ingin memunculkan diri. Tapi kalau agama sifatnya kita meniadakan diri. Makanya kan kalau di dalam Islam, ketika ada pemilihan atau ketika kita musyawarah, kemudian menunjuk pemimpin gitu nggih, kita enggak perlu saya yang tidak, tapi kita justru disuruh untuk menunjuk saudara kita. Nggih. Yang di politik kan enggak, malah rebutan mencalonkan diri, bahkan pakai kampanye dulu. Dalam Islam enggak ada kampanye. Ini. Kemudian yang kedua, politik itu sifatnya merusak. Kalau agama sifatnya memperbaiki. Selama orang itu terjun ke politik, itu biasanya harus hancur nanti. Nah ini ya. Kalau orang itu orientasinya ke agama, masa akhirnya biasanya husnul khotimah. Kalau orang terjun ke politik sampai dia tidak bertobat, lah ini nggih, banyak nggih kita jumpai dalam akhir kehidupannya itu dielek-elek wong sak donya gitu nggih. Nah itu nggih. Itu maka mari ahsanu amala, kita memperbaiki amal. Dan bapak-bapak yang terakhir masih di sini nggih. Kalau kita kembali ke dunia pendidikan atau kita mendidik anak, itu agar anak-anak kita jadi baik, itu syaratnya minimal ada 3. Kita mendidik anak atau kita mendidik orang lain, mendidik anak didik kita, kalau kita jadi guru, jadi dosen dan sebagainya, mari kita itu mendidik dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Tidak butuh apa istilahnya, walesannya apa? Balasan gitu nggih. Le iki sumben di total lho. Nggih. Sedina 10.000, yen kowe 10 tahun ping no wae. Terus kurse rupiah beda lho 10 tahun sumben. Nah, itu ini wong tua kayak gitu nggih. Naudzubillah min dzalik. Mendidik anak, mendidik kita sebagai pendidik, sebagai guru, maka syarat pendidikan itu bisa baik, kita itu tulus, kita itu ikhlas. Ini ya. Ning biasanya kalau wong tua ning gone anak itu ikhlas. Ning anak ning gone wong tua Allah lang bisa wab ngene. Anak niku yen ning gone wong tua, duweke wong tua apa wae dikekke kan gitu nggih biasane nggih. Wis apa wae disesel-seselke, pitik wae disesel-seselke ning tas gitu ya. Gori cik cemantel neng wet di petek ke wes iki tinggal tinggal neng yen wong tua neng gone anak kadang-kadang bondoan anak mas didelik ke yo coba ketok ke bapak lu di gowo mulih yo. Nah. Ini ya, jadi ikhlas. Kemudian yang kedua, kita didik anak itu dengan materi sing bener. Jadi pendidikan itu bisa berlangsung dengan baik ketika ikhlas. Kedua, yang diajarkan itu barang-barang yang baik. Barang-barang yang baik. Yang ngajari anak dari pemain sirkus, ya nanti dari pemain sirkus. Tapi yang ngajari dengan kebaikan, maka insya Allah nanti jadi yang baik. Kemudian yang ketiga, di dalam mendidik anak itu, atau di dalam kita mendidik orang itu, atau kita menjadi guru, menjadi pendidik, maka hendaknya kita ini perlu kesabaran. Ini perlu kesabaran. Ini resep agar kita ini bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini ya. Oke, ahsanu amala. Wawal azizul ghafur, dan dia Allah itu zat yang maha gagah. Allah itu maha pengampun. Al-Ghafur, Al-Aziz, gagah. Di sini artinya la yughlab. Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun. Sementara Al-Ghafur artinya maha pengampun. Maha pengampun itu siapa? Untuk orang yang mau minta ampun. Bukan berarti semua manusia diampuni, tidak. Untuk dosa-dosa kecil bisa jadi. Tapi untuk dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni untuk orang yang mau minta ampun. Jadi enggak bisa orang mengatakan seseorang berbuat zina gitu, naudzubillah. Terus dia mengatakan, kan Allah Maha mengampuni, saya ngelakuin ini kan nanti diampuni oleh Allah. Tidak bisa. Okay. Allah itu Maha pengampun untuk orang yang mau minta ampun. Tapi orang tidak mau minta ampun, ya Allah tidak akan mengampuninya ini. Apalagi dalam bentuk kekufuran. Tapi untuk dosa-dosa kecil, untuk selama kita itu orang muslim, dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amal soleh kita, maka dosa-dosa kecil kita ini akan diampuni oleh Allah Ta'ala berbarengan dengan amal kebaikan itu. Kita wudhu, dari air wudhu itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil dari tubuh kita. Kita berjalan dari rumah ke masjid, dosa-dosa kecil akan digugurkan seiring dengan langkah-langkah kaki kira, langkah-langkah kaki kiri kita. Nah ini. Tapi untuk dosa-dosa besar kita perlu untuk bertobat, perlu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nih, jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Akhiru qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.